Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran bahasa Arab, yaitu pelajaran kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki pelajaran yang ke-16, Ad-Darsu Sadisa Asyara. Pelajaran ke-16 dari kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Dan sekarang kita masuki ke latihan. Adapun nafs dan sebagian latihannya sudah dibahas pada pelajaran sebelumnya. Sekarang kita masuk ke latihan yang ke-12 tentang zu dan za. Sebenarnya ini sudah latihannya pada pembahasan kemarin. Ini yang terakhir dibahas, tapi kita ulang sedikit karena sebagian ikhwah tidak hadir pada pembahasan sebelumnya. Sehingga kita mulai masuk latihan ke yang ke-12. Ta'amalil misal summa akmil. Akmilil jumal al-atiyah biwad'i zu aw za fil farogh. Latihan ke-12, ta'amalil misal. Perhatikan contoh. Summa akmilil jumal al-atiyah. Kemudian sempurnakan jumlah-jumlah berikut ini biwad'i zu, dengan meletakkan zu atau za. Jadi dipilih jawabannya zu atau za. Fil farogh, pada tempat yang kosong. Nah, ini sebelum kita masuk ke latihannya tentunya harus baca contohnya dulu. Disebutkan contohnya sini, indi daftarun zu warokin musattorin. Contoh yang kedua ya, hadza mushafun zu harfin kabirin. Nah, zu ini maknanya adalah kepemilikan, yang maknanya memiliki. Sehingga kalimatnya, indi daftarun, saya memiliki buku tulis, zu warokin musattorin, yang memiliki kertas yang bergaris. Warok, kertas, musattorin, bergaris. Saya memiliki buku tulis, zu warokin musattorin, yang kertasnya bergaris. Contoh yang kedua, hadza mushafun, ini adalah mushaf. Zu harfin kabirin, yang memiliki huruf yang besar. Jadi zu ini adalah termasuk dari asmaul khamsah, isim yang lima, abuka, ahuka, amuki, fuka, wa zu malin, yang mana adalah memiliki. Nah, kalau kita perhatikan harokatnya, daftarun itu domah, maka zu itu sebagai naatnya, maka dia rofa juga, tapi dengan waw. Daftarun zu, mushafun zu. Kemudian ishtara itu daftaron. Nah, contoh yang kedua, ishtara itu daftaron, saya membeli buku tulis, za warokin musattorin, yang memiliki kertas bergaris. Nah, ini perhatikan, daftaron fathah, maka sifatnya jadi baca za warokin musattorin. Uridu mushafan, saya menginginkan mushaf. Za, dia dibaca dengan mansub dengan alif. Kenapa? Karena sebelumnya fathah. Harfin kabirin, yang memiliki huruf yang besar. Nah, jadi untuk menjawab ini kita harus tahu dulu harokat dari kata sebelum zunya. Kalau harokat kata sebelum zunya domah, daftarun, maka dibaca dengan zu. Indi daftarun zu, hadza mushafun zu. Nah, harokat sebelum zunya adalah katanya berharokat domah. Kalau daftarun za, mushafan za. Dan ini i'rabnya kalau dalam nahwu sebagai sifat. Tetapi bedanya, kalau ini marfu'nya dengan waw, mansubnya dengan alif. Dan perlu diketahui, kalimat zu dan za setelahnya pasti dalam keadaan majrur sebagai mudhaf ilaih. Jadi ada dua susunan, zu warokin dan za warokin. Kapan dibaca zu? Kalau sebelumnya domah, mushaf atau daftarun, makanya zu. Warokinnya ini sebagai mudhaf ilaih. Kalau daftaron, za dengan alif. Warokin ini juga sama sebagai mudhaf ilaih. Dan zu ini termasuk dari asmaul khomsah. Namanya asmaul khomsah. Yaitu adalah abuka, akuka, abuka, hamuka, hamuki, dan bu. Dan bu. Nah, bedanya ini semuanya. Nah, ini asmaul khomsah. Bedanya ini tidak diidhofahkan ke dhamir. Nah, kalimat du ini ada bedanya. Ini bedanya apa? Tidak diidhofahkan ke dhamir. Enggak bisa zuka, enggak bisa. Nah, ini. Nah, ini. Sehingga zu ini termasuk dari asmaul khomsah yang sebenarnya sudah antum belajarin, jadi ada abuka, akuka, hamuka atau hamuki, fuka, zumalin. Suma zu ini punya keistimewaan, punya perbedaan di antara asmaul khomsah lain. Apa perbedaannya? Enggak bisa diidhofahkan ke dhamir, ke isim dhamir saja. Kalau ini bisa abuka ke dhamir. Boleh Abu Zaidin, boleh. Ke dhamir bisa, ke dhohir bisa. Abuka bisa, abuhu, Abu Zaidin bisa. Ahuk bisa, ahuka, ahu Zaidin bisa ke dhamir. Idofahnya dhamir. Hamuk, hamuka atau hamuki bisa idofahnya ke dhamir. Fuka, nah bisa idofahnya ke dhamir. Nah ini zuka, enggak bisa. Sehingga walaupun dia termasuk asmaul khomsah, tapi memiliki perbedaan di antara teman-temannya. Apa perbedaannya? Hanya diidhofahkan kepada isim dhohir, tidak bisa diidhofahkan ke dhamir. Gak bisa kita katakan zuka. Gak bisa. Harus isim dhohir yang nakiroh. Isim dhohir yang nakiroh. Isim dhohir yang nakiroh, malin. Gak bisa zul mali, malin. Isim dhohir yang nakiroh. Nah, seperti contoh-contoh di sini. Sehingga ini termasuk dari asmaul khomsah, tapi memiliki keistimewaan yang berbeda dari teman-temannya. Apa? Tidak bisa diidhofahkan ke dhamir. Enggak bisa kita katakan zuka. Makanya kalau dalam contoh, dalam ajrumiyah dan lainnya, abuka disandarkannya ke dhamir. Ahuka disandarkannya ke dhamir. Hamuka disandarkannya ke dhamir. Fuka disandarkannya ke dhamir kaf. Tapi kalau zumalin enggak zuka. Tapi disebutkan zumalin. Karena ternyata zu ini adalah asmaul khomsah yang tidak bisa diidhofahkan ke dalam ke bentuk dhamir. Harus isim dhamir. Nah, seperti contoh-contoh sini. Zu warokin, za warokin. Zu harfin, za harfin. Dan harokatnya, dia karena sebagai na'at. Ya, namanya na'at, ngikut yang sebelumnya. Kalau daftarun, zu warokin. Makanya waw. Marfu alamat rofa'nya waw. Daftaron za warokin. Nah ini. Dan ini ada dua macam zu. Ada zu yang kita bahas ini. Namanya adalah asmaul khomsah. Nanti ada juga pembahasan lain. Namanya zu mausulah. Tapi yang kita bahas adalah zu termasuk dari temannya asmaul khomsah. Ada pun zu mausulah. Nanti dibahas dalam pembahasan nahu. Nah ini. Sehingga kaidahnya gampang. Kalau daftarun zu. Yang artinya memiliki. Kalau daftaron za. Nomor satu. Indi daftarun titik-titik gilafin jamilin. Ya, ya, dari kanan ya. Abu Ja'far. Indi daftarun zu gilafin jamilin. Nah, karena sebelumnya domah dibaca zu. Indi daftarun zu gilafin jamilin. Saya memiliki buku tulis. Zu yang memiliki sampul yang bagus. Zu gilafin memiliki sampul yang bagus. Zu gilafin jamilin memiliki sampul yang bagus. Uridu daftaron titik-titik gilafin akhdor. Ya, Abu Fauzan. Nah, uridu daftaron za gilafin akhdoro. Saya memiliki buku tulis yang memiliki sampul berwarna hijau. Ra'aitu ma'al mudiri rajulan za tazu ya. Za lihyatin baydo. Nah. Ra'aitu saya melihat bersama kepala sekolah rajulan seseorang. Za yang memiliki jenggot yang berwarna putih, lihyatin baydo. Nomor 4, aina talibul jadidu ... an-nadzaratil jamilah. Ya, habis saya ingat. Aina talibul jadid. Nadzaratil jamilah. Di mana aina talibul jadid? Di mana pelajar baru zu yang memiliki nadzarah? Nadzarah itu kacamata. Bahasa Arabnya nadzarah, yang memiliki kacamata yang bagus. Man hadzal rajul ... asy-sya'ri tawil al-akh iman. Nah, man hadzal rajul, siapa lelaki ini yang memiliki rambut yang panjang, zu sya'ri tawil. Is'al dzakar rajul ... al-qamisul asfar. Ya, bagaimana Abu Wildan? Komisol aswar. Is'al dzakar rajul dzal qamisul aswar. Tanyakan ke laki-laki itu yang memiliki gamis berwarna kuning aswar. Liman dzakal bait ... an-nawafidz dayyiqah. Ya, Pak Herman. Nawafidz dayyiqaham. Liman dzakal bait, milik siapa rumah itu? Zu, yang memiliki jendela-jendela yang sempit. Dayyiqah, jendela yang sempit. Indi mu'jamun. Ya, berikutnya. Indi mu'jamun du suwarin. Suwarin mulawwanatin. Indi mu'jamun, saya memiliki kamus zu yang memiliki gambar-gambar yang berwarna, suwarin mulawana. Istara itu mu'jaman. Ya. Ya. Bu Saif. Za suwarin mulawanatin. Nah, saya membeli kamus yang memiliki warna, gambar-gambar yang berwarna, suwarin mulawana, gambar-gambar berwarna. Fi bai fi qaryatina masjidun. Ya. Ahmad Yani ya, belakang. Nah, fi qaryatina masjidun zu manaratin wahidatin. Di desa kami ada masjid yang memiliki satu menara. Terakhir ya, Abdul Aziz, belum. Nomor 11, ra'aitu masjidan. Nah, ra'aitu masjidan za manaratin wahidatin. Nah, ini. Sehingga kaidahnya demikian, ngikutin. Kalau sebelumnya dhammah dibacanya zu. Kalau sebelumnya fathah dibacanya za. Cuma ini satu lagi enggak disebutkan. Kalau sebelumnya kasrah dibacanya zi. Nah, ini dibacanya zi. Tambahan saja. Ini bagaimana kalau kasrah? Gunakan kasrah. Daftarin. Daftarin. Makanya di warokin. Jadi cara bacanya sudah. Kalau daftarun zu warokin, zu warokin. Kalau daftaron za warokin. Kalau daftarin bukan zu dan za tapi zi bacanya, zi warokin. Nah, ini. Nah, ini perubahan-perubahannya. Nah, ini kaidah ini perlu dihafal karena ini adalah sebagai sifat, nama sifat ngikutin yang sebelumnya. Nah, misalkan ada rojulun zulihyatin atau zalihyatin atau zilihyatin. Kalau rojulun zu, rojulun zulihyatin. Kalau rojulan zalihyatin, zulihyatin atau zulihyatin. Rojulan zalihyatin. Kalau rojulin zilihyatin. Nah, ini kaidah dalam permasalahan na'at dengan kalimat zu. Nomor 13, ta'ammalil amsilatal atiyah lima al-mausulah. Perhatikan contoh-contoh berikut ini untuk ma mausulah. Ma yang merupakan kata sambung. Namanya ma al-mausulah, kata sambung. Nah, contohnya sini, madza ta'kulu ya Ali? Aqulu ma ta'kul. Apa yang kamu makan, wahai Ali? Aqulu, saya memakan apa yang kamu makan. Nah, kalimat ma ta'kulu itu maknya adalah ma mausulah. Karena ma nanti jenisnya macam-macam. Ada ma yang artinya peniadaan, ada ma yang artinya pertanyaan. Tapi ma-nya sini adalah mausulah, kata sambung. Saya memakan apa yang, biasanya apa yang kamu makan. Aqulu ma ta'kul. Maknanya seperti alladzi. Maknanya asyai alladzi ta'kul. Apa yang kamu makan. Dan syaratnya dari ma mausulah, jumlah setelahnya namanya jumlah silatul mausul. Harus ada jumlah silatul mausulnya. Jadi ma mausulah, kita ma mausulah, ma mausulah, itu syaratnya adalah harus ada jumlah silatul mausul. Ma takulu, akulu, ma takulu. Ini ma-nya ma mausulah. Jumlah setelahnya, ini jumlah setelahnya, namanya jumlah silatul mausul. Jumlah setelahnya namanya jumlah silatul mausul. Takul. Sehingga enggak bisa akulu ma, enggak bisa. Berhenti sampai akulu ma, enggak bisa. Belum sempurna, harus ada jumlah silatul mausulnya. Baik itu jumlahnya jumlah ismiyah, bisa akulu ma takul, jumlahnya jumlah fi'liyah, atau jumlahnya jumlah ismiyah. Aqulu ma turid, atau aqulu ma indaka, apa yang kamu punya. Nah, bisa juga aqulu ma indaka minat ta'am. Sama jumlah ismiyah. Nah, jumlah setelah ma itu namanya ma mausulah, jumlah setelahnya namanya jumlah silatul mausul. Jumlah setelahnya bisa jumlah fi'il atau bisa juga jumlah ismiyah. Indaka inda isim, dzaraf. Aqulu ma indaka minat ta'am, saya makan apa yang ada di samping dari makanan. Nah, berarti jumlah yang setelah ma mausulah namanya jumlah silatul mausul. Nah, ini banyak contohnya dalam Al-Qur'an. Contohnya banyak sekali. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang di langit dan juga apa yang di bumi. Fa'alun lima yurid, melakukan apa yang dia inginkan. Nah, itu banyak. Dan maknya namanya ma mausulah, yang artinya apa yang, maknanya alazi. Disyaratkan jumlah setelahnya ada jumlah. Tidak bisa kita berhenti aqulu ma titik sampai situ, enggak bisa. Harus ada silatul mausulnya, imma jumlah ismiyah, imma jumlah fi'liyah. Nah, kita baca contoh-contohnya. Untuk lebih jelas, kita baca contoh-contohnya yang disebutkan di sini. Nomor 1, nah, antum tentukan mana ma mausulah pada jumlah di bawah ini. Madza tashrabu ya Aba Bakrin? Ashrabu ma tashrabu. Nah, mana ma mausulahnya pada jumlah ini? Ma tashrabu. Nah, artinya madza tashrabu, apa yang kamu minum wahai Abu Bakar. Ashrabu ma tashrabu, saya meminum apa yang kamu minum. Nah, ini jadi ma mausulannya mana? Ma-nya adalah ma mausulannya ma. Silatul mausulnya mana? Jumlah setelah ma-nya tashrabu. Tashrabu, aku meminum apa yang kamu minum. Nomor 2, afhamu ma taqulu. Ya, dari depan aja. Dari Abu Ja'far. Afhamu ma taqulu. Mana ma mausulahnya? Ma taqulu. Jumlahnya, silatul mausulnya adalah taqulu. Nah, saya memahami apa yang. Saya memahami apa yang kamu ucapkan. Berikutnya, sa'astari ma turid. Mana ma mausulahnya? Ya, Aba. Ya. Sa'astari ma turid. Ma turid. Ma-nya. Ma mausulah turid. istilah mausulnya. Saya akan memberi apa yang kamu inginkan. Uktub ma sami'ta liyaum fil fasl. Ma sami'ta. Uktub, tulislah apa yang biasanya apa yang kamu dengar hari ini di dalam kelas. Nomor 5, nasitu ma qala li al mudarrisu amsi. Ya, apa ini berikutnya? Ma qala. Ma-nya ma mausulah, qolanya jumlah qolanya itu adalah silatul mausul. Artinya saya lupa nasitu. Nasitu saya lupa. Ma qala, apa yang diucapkan kepadaku, apa yang diucapkan guru kepadaku kemarin. Ma qala li al mudarrisu amsi. Apa yang diucapkan guru kepadaku kemarin. Qala Allah Ta'ala fi surati Saff. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saff, lima taquluna ma la taf'alun. Mana al-akh iman? Ma la taf'alun. Maknya ma mausulah, la taf'alunnya jumlah silatul mausul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saff, lima taquluna, kenapa kamu mengucapkan apa yang kalian tidak lakukan. Qala ta'ala fi suratil kafirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kafirun. Tetap dia dibaca Al-Kafirun karena dia hikayah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Mana ya Aba Wildan? Ma ta'budun. Wahai orang-orang yang kafir, la a'budu, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ini banyak sekali dalam Al-Quran. Ma mausulai. Qala ta'ala fi surati Ali Imran. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, sanaktubu ma qalu. Sanaktubu ma qalu. Nah, mana Pak Herman? Ma qalu. Kami akan menulis apa yang mereka ucapkan. Nah, ini ma. Ini contoh-contoh dari ma mausulah. Yang intinya ma mausulah itu adalah terjemahannya alazi, apa yang, dan dia setelahnya pasti ada jumlah. Baik itu jumlahnya jumlah fi'liyah atau jumlahnya jumlah ismiyah. Nah, ta'mal mayali. Nah, perhatikan yang berikut ini. Ma dibagi menjadi tiga macam. Ini supaya kita enggak bingung. Kadang kita dapatkan dalam satu konteks ma artinya beda. Kadang-kadang kita dapatkan artinya ma ini artinya beda lagi. Kadang-kadang artinya beda lagi. Nah, ini harus kita ketahui. Yang pertama ada ma nafiyah. Jenis yang pertama dari jenis ma itu adalah ma nafiyah. Yang maknanya adalah peniadaan. Maknanya tidak. Maknanya tidak. Contohnya ma indi kitabun. Saya tidak memiliki buku. Setelah maknya isim. Boleh juga setelahnya maknya fi'il madi. Ma fahimtu dars. Saya tidak memahami pelajaran. Contoh lainnya, boleh setelahnya fi'il mudhari, ma adri, saya tidak mengetahui. Berarti ini ada tiga contoh. Ma nafiyah ini yang mana peniadaan, bisa masuk setelahnya isim, ma indi kitabun, saya tidak memiliki buku. Bisa masuk setelah ma adalah fi'il madhi, ma fahim tudar, saya tidak paham pelajaran. Bisa juga masuk setelah fi'il mudhari, ma adri, saya tidak tahu. Ini jenis ma yang pertama. Jenis ma yang kedua adalah ma istifhamiyah. Ma istifhamiyah menunjukkan pertanyaan, kata tanya. Nah, contohnya ma hadza. Nah, biasanya untuk membedakan ini kata tanya atau penafian, ya biasa kalau tanya ada tanda tanya, ada tanda tanyanya. Ma hadza, apa ini? Masmuka, siapa namamu? Madza taktub, apa yang kamu tulis? Nah, kadang ditambahin za, ditambahin isim isyarah. Ma ditambahin isim isyarah za, ma za taktub. Berarti ma-nya ma istifhamiyah. Ada juga yang ketiga, ma-nya ma mausulah. Yang kita bahas tadi, kata sambung. Akulu ma ta'kul. Saya makan apa yang kamu makan. Sa'ashtari ma turid. Saya membeli apa yang kamu inginkan. Lima takuluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengucapkan apa yang kamu tidak lakukan? Nah, ini ya, tiga. Jadi ma itu jenisnya macam-macam dari bahasa Arab. Yang pertama tadi disebutkan adalah ma nafiyah. Contohnya ma adri, saya tidak tahu. Ada juga ma istifhamiyah, pertanyaan. Contohnya ma hadza. Bisa juga bentuknya mausulah. Mausulah. Contoh tadi akulu ma ta. Akulu ma ta'kul. Sudah lewat juga ma yang lain dari jenis ma yang sudah lewat dalam pembahasan sebelumnya, ma ajmala sama ma akbaro. Ma apa itu? Ma ta'jubiyah untuk kekalungan. Ini kan ta'jub. Ma ajmala sama. Dan juga sudah lewat juga dalam pembahasan bahasa Arab juga ma yang masuk ke ma innama la'allama. Ma apa itu? Masih ingat? Iya. Ya, ma zaidah. Zaidah tambahan. Innamal a'malu binniyat. Dan masih banyak lagi. Ya, masih banyak lagi. Itu diantaranya dengan apa yang telah kita pelajari. Jadi, kita kalau dapatkan dalam Al-Qur'an ada ma, bisa macam-macam jenisnya. Jenis apakah dari ma itu? Bisa jadi ma-nya nafiyah, maknanya peniadaan. Bisa jadi ma-nya itu adalah istifhamiyah, pertanyaan. Bisa jadi ma-nya itu adalah ma mausulah. Atau bisa jadi ma-nya untuk menunjukkan ta'jub. Atau bisa jadi ma-nya hanya zaidah tambahan saja. Makanya kita harus mengetahui. Tahunya dari mana? Dari konteks jumlahnya. Akan diketahui ma-nya jenis apa dari ma yang telah disebutkan. Nah, seperti contohnya dalam ayat fa'alu lima yurid. Fa'alu lima. Ini ada ma. Nah, untuk mengetahui ini ma-nya jenis apa nih dalam ayat fa'alun lima yurid. Apakah nafiyah, apakah istifhamiyah, atau mausulah, atau ta'ujubiyah, atau za'idah. Dilihat dari yang pertama maknanya dulu, artinya apa. Dengan kita mengetahui artinya, maka kita akan paham. Nah, kita lihat artinya adalah fa'alun, Allah maha melakukan. Apa yang Allah inginkan. Berarti ma-nya ma-apa nih dalam ayat fa'alun lima yurid. Apa yang Allah inginkan. Ma-nya apa? Mausulah. Tahu berarti ini ma-nya mausulah. Tapi ketika ada kalimat. Ma hadihi. Nah, ma hadihi. Nah, ma-nya ma-apa nih? Ma hadihi. Abu Saif, ma hadihi apakah nafiyah atau istifhamiyah? Istifhamiyah pertanyaan, ma hadi, apa ini? Atau ada orang yang mengatakan ketika belajar ma fahimtu dars. Saya tidak memahami pelajaran. Jadi ma-nya jenis apa ini? Nafiyah. Kemudian misalnya ada orang sedang jalan-jalan ke pantai dengan ma ajmala hadzal bahr. Ma ajmala hadzal bahr, alangkah indahnya laut ini. Nah, ma-nya ta'ajubiyah. Atau ma yang masuk pada huruf-huruf. Yang masuk pada huruf. Baik itu huruf nasab atau huruf jar. Ini maka ma-nya ma zaidah. Seperti dalam contoh innamal a'malu binniyat. Masuk ke huruf. Ini ada ma juga. Nah, maka ma-nya ini adalah ma zaidah, ma tambahan. Dengan ini kita ketahui bahwa kita dalam bahasa Arab itu ma banyak jenis-jenisnya. Sehingga ketika kita ingin menerjemahkan satu kata ma dalam bahasa Arab, harus tahu dulu jenis ma apa yang akan kita terjemahkan sehingga kita tidak salah dalam menerjemahkan. Nah ini, ma di sini sebutkan tiga, dengan tadi tambahan yang sudah pelajari, ma ta'ajubiyah dengan ma za'idah. Ini sekedar pengetahuan macam-macam ma, sehingga kita berhati-hati. Ketika kita dapat dalam Al-Quran ada kalimat ma, nah ini jenis apa? Sebelum kita menerjemahkan, harus tahu dulu ma-nya jenis apa, sehingga kita tidak salah dalam menerjemahkan. Misalkan ma hadza, apa ini? Nah, jangan sampai salah terjemah tidak ini. Nah, ma-nya kiranya ma nafiyah, padahal itu ma-nya pertanyaan. Ma hadza, apa ini? Nah, kalau kita salah memahami, tidak ini nantinya. Ma-nya nafiyah, Pak. Itu salah. Nah, ketika ma ajmalah sama alangkah indahnya langit ini. Nah, kalau ma-nya nafiyah, tidak indah langit ini. Nah, itu jauh artinya. Yang satu pengagungan, alangkah indahnya. Ini ma-nya kalau ma nafiyah, akan jadi mana tidak indah. Nah ini rusaknya terjemahan karena salah dalam memahami jenis maknya apa, sehingga ketika dia menerjemahkan salah. Nah ini perlu diketahui, sehingga ketika kita dapatkan dalam Al-Quran, di dalam hadis atau dalam kitab-kitab ulama terdapat kalimat ma, tentukan dulu maknya jenis apa. Nah nomor 15 ini contoh ma yang nafiyah. Contohnya adalah ta'ammal mayali ma uridu syai'an. Saya tidak menginginkan sesuatu pun. Ma uridu syai'an. Dan ciri-cirinya biasanya kalau ma nafiyah ya di depan, di awal. Ma uridu syai'an. Saya tidak menginginkan sesuatu. Atau kalimat lainnya ma akaltu syai'an. Saya tidak memakan sesuatu. Ma akaltu syai'an. Kemudian ma ra'aitu syai'an. Saya tidak melihat sesuatu. Ma fahimtu syai'an. Saya tidak memahami sesuatu. Nah ini maknya semuanya contoh dari ma nafiyah yang maknanya tidak. Nah ini huruf. Ini adalah huruf nafi, penafian. Nomor 16. Naqul al-Quranu kitabullah qara'tul Qur'ana ahfadul Qur'ana. Kalimat Quran ini bisa dibaca Quranu, bisa dibaca Qur'ana, tergantung posisinya di mana. Kalau dia posisinya di depan, Al-Quranu. Kenapa dia di depan? Karena sebagai mubtada di awal. Al-Quranu kitabullahi. Kemudian ketika dia posisinya di tempat lain, qara'tul Qur'ana, dibaca dengan nasab. Kenapa dia? Sebagai maf'ulun bih, sebagai objek. Sebagai objek maf'ulun bih, maka baca Al-Quranu. Contohnya, ahfadul Qur'ana, dia juga dibaca dengan nasab. Kenapa? Karena sebagai objek, saya menghafal Al-Qur'ana sebagai maf'ulun bih. Wa naqul, kemudian kami mengatakan indi salah satu mashahifa wada'tul mushafa 'alal maktabi aqra'u minal mushafi. Demikian juga kalimat mushaf, ini juga tergantung posisinya di mana. Indi salah satu mashahifa, saya memiliki 3 mushaf. Dan mashahifa ini jamak dari mushaf, mushaf mushaf. Jamaknya mashahifa. Dan dia sebenarnya adalah dalam keadaan majrur sebagai mudhof ilaih, tetapi dia berharakat fathah karena isim ghairi munsharif. Nah, siapa yang masih ingat di pelajaran durusul lughah jilid 1 bab yang akhir, kalimat mashahifa ini isim ghairi munsharif sebabnya apa? Nah, ada yang masih ingat? Ada sebab bentukan apa ya? Silakan. Sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu' ada 2 wazan, apa aja? Mafa'il dan mafa'il. Ya ini contoh yang mafa'il, mashahifa. Yang mafa'il contohnya apa? Iya. Ini kan contoh yang mafa'il. Nah, contoh yang mafa'il ada ya-nya. Ada yang bisa berikan contoh? Wazan mafa'il, mafatih, atau yang jenisnya mafatih, dananir. Nah, itu yang wazan mafa'il. Nah, ini di muroja lagi di pelajaran durusul lughah jilid pertama yang bagian akhir ya. Nah ini ghairu munsharif. Wada'tul mushafa, ya, mushafa sebagai maf'ulun bih. Sebagai objek dibaca dengan nasab. Saya meletakkan mushaf di atas meja. Aqra'u minal mushafi. Saya membaca dari mushafi, dibaca dengan kasrah karena dimasukkan huruf jar min. Nah ini menunjukkan bahwa satu kata, kata-kata yang mu'rab tidaklah berubah dari dhammah berubah kemudian menjadi harakat fathah akhirnya. Berubah menjadi harakat kasrah kecuali ada sebab-sebabnya yang nanti akan dipelajari dalam pembahasan-pembahasan nahwu. Nomor 17, ta'ammal mayali, latihan terakhir. Ta'ammal mayali, perhatikan yang berikut ini. Kalimat ghair. Ghair juga maknanya penafian tapi isim. Beda dengan ma. Ma ini penafian, peniadaan tapi dia bentuknya huruf. Ghair peniadaan juga artinya tidak juga tapi bentuknya isim. Jadi huruf atau penafian, nafiah itu ada 3 jenis. Ada nafiah yang bentuknya huruf, yaitu ma. Ada nafiah yang bentuknya isim, ghair. Ada nafiah yang bentuknya fi'il. Fi'il apa itu? Laisa. Nah, ada 3. Jadi untuk menafikan sesuatu ada 3 jenis ya yang menafikan. Nafiah. Ada bentuknya huruf. Nah, tadi ma. Dia tidak. Ada yang bentuknya isim. Isim. Ghair. Ada juga penafian bentuknya fi'il. Nah, laisa. Laisa ini fi'il. Nah, kita bahas yang ini. Jadi untuk menafikan sesuatu namanya nafiyah, untuk meniadakan sesuatu bisa menggunakan huruf, namanya huruf nafiyah, ma. Ada juga menggunakan isim, isim dengan nafi, yaitu ghoir. Bisa juga fi'il, fi'il itu laisa. Nah, kita masuk ke ghoir. Ghoir, hadzal waraqu musattarun. Kertas ini bergaris. Nah, kalau kita ingin meniadakan kertas ini tidak bergaris, hadzal waraqu ghoiru musattarin. Hadzal waraqu ghoiru musattarin. Kertas ini tidak bergaris. Jadi ini untuk menafikan juga. Hadzal khabaru sahihun. Berita ini benar, sahih. Hadzal khabaru ghairu sahihin. Berita ini tidak benar. Ghairu sahihin. Nah, ini untuk penafian juga. Dan biasanya ghair ini ya letaknya di depan. Letaknya di tengah. Kalau ma biasanya letaknya di depan, kalau ghair letaknya di tengah-tengah. Untuk menafikan suatu pengkhabaran. Misalnya hadzal bait jamilun. Bagus. Nah, kita ingin menafikan rumah ini tidak bagus. Maka bagaimana bahasanya? Hadzal bait ghairu jamilin. Hadzal qalamu jadidun. Pulpen ini baru. Nah, untuk menafikan tidak baru, bagaimana jumlahnya? Ada yang bisa? Hadzal qalamu jadidun. Tidak baru, jadi hadzal qalamu ghairu jadidin. Rumah ini besar. Hadzal bait kabirun. Nah, kalau tidak besar bagaimana? Hadzal bait, ada yang bisa? Ghairu kabirin. Nah, ini untuk menafikan. Nah, ini kalimat ghair, dia penafian tapi bentuknya isim. Dan kata setelahnya yang perlu diketahui setelah ghair itu pasti mudhof ilaih majrur. Kata setelahnya pasti sebagai mudhof ilaih majrur. Ghairu zaidin, nah, majrur. Di Al-Quran, dalam Al-Fatihah, ghairul maghdubi. Apa itu ghairul maghdubi? Kenapa dia maghdubi? Oh, sebagai mudhof ilaih. Jadi ghair ini setelahnya pasti dalam keadaan mudhof ilaih. Ya, kalau antum ini ghairu, bacanya ghairu jadidin, jadidan, atau jadidun. Nah, jangan ragu, ghairu jadidin. Sudah jelas, dia adalah mudhof ilaih. Sebagaimana dalam Al-Quran, ghairul maghdubi. Dengan kasroh, karena dia adalah sebagai mudhof ilaih. Nah, ini tentang permasalahan ghair. Nah, ini ada pembahasan khusus nanti dalam pembahasan nahu. Yang intinya kita ketahui bahwa ghair ini juga sama seperti ma, menunjukkan penafian, peniadaan. Cuma bedanya apa? Ma dengan ghair. Apa Al-Akh Iman? Perbedaan ma dengan ghair. Ya, ma itu di awal dan dia bentuknya apa? Huruf atau isim ma? Ma huruf, kalau ghair di tengah kalimat dan dia bentuknya isim. Ada juga yang bentuknya fi'il, laisa. Ya, ini banyak. Laisa, zaidun, tajiron. Zaid bukan seorang pedagang. Nah, ini penafian, tapi dia bentuknya fi'il. Nah, ini nanti ada pembahasannya sendiri. Baik. Sekarang kita masuk ke al-kalimatul jadidah. Kalimat yang baru. Mushafun, jamak mushafif. Ya, dia mushaf, ya, Al-Quran. Kumasun, jamaknya akmisyah. Apa ini kumasun, akmisyah? Kain, ya, kain, akmisah, kain. Doyikun, sempit, ya, doyikun, sempit. Musattorun, bergaris. Musattor, itu artinya bergaris. Goba yagibu, tidak hadir, goib, tidak hadir. Halwa, ya, permen atau manisan. Halwa, permen atau manisan, jenisnya. Namudajun, contoh. Jamaknya adalah namazij. Tadi halwa jamaknya halawa, nabudajun jamaknya namazij. Akhoru mu'annas. Dia akhoru mu'annas, mu'annasnya ukhra. Akhor mudzakkar artinya yang lain. Kalau ukhra berarti yang lain, tapi untuk mu'annasnya. Syai'un sesuatu, jamaknya asya'u. Ishtara membeli. Fi'il mudharinya yashtari. Shaffun jamaknya sufufun. Sofun, jamaknya adalah sufufun, barisan. Suratun, jamaknya adalah suarun. Gambar, suratun gambar. Suarun, gambar-gambar. Nah, bedanya, suarun pakai sot artinya adalah gambar. Suratun pakai sot artinya gambar. Tapi kalau pakai sin, suratun artinya surat. Nah, ini bedanya, beda makhraj, beda arti. Kalau suratun pakai sot artinya gambar. Tapi kalau suratun pakai sin, surat dalam Al-Quran. Ini pentingnya, bahasa Arab beda makhraj, beda arti. asmaru coklat ya, atau sawo mateng. Kalau warna kulit asmar itu sawo mateng, jamak muannasnya adalah samro. Tapi alhamdulillah dengan ini kita selesai latihan-latihan dalam pelajaran yang ke-16. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran ke-17 pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dan menjadikan tambahan faedah bagi kita semua. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.